asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah haram ditinjau dari segi adab, satu. Yang kedua, ditinjau dari sisi transaksi. Kalau adab mendahului ketentuan Allah, dan sebetulnya kalau disederhanakan kurang ajar. Misalnya kita punya orang tua, kita asuransi, maksudnya apa? Biar mati duluan kan? Padahal belum tentu yang mati duluan dia kan? Ya kan? Ini kan su'ul adab ya. Kurang ajar kamu nih. Memangnya mak mau mati duluan ya? Kamu mati dulu, bisa digituin kalau ketahuan sama. Coba kalau ada jaminan, Anda mau masuk asuransi, antum mau masuk asuransi atau ente anak-anak. Kalau tahu umurnya 500 tahun kira-kira mau asuransi? Karena ini spekulasi itu. Pengen cari untung kayak main judi gitu. Bayar dikit dapat. Dan hati-hati itu diam-diam sebetulnya pengen berdoa. Bayarnya tidak banyak dapat duit. Maksudnya doa cepat mati saja. Ya kan begitu. Sebab kalau dia tahu umurnya panjang enggak mau bayar. Ngapain asuransi? Jadi diam-diam dia doa, semoga cepat mati, bayarnya sedikit dapat duit banyak. Ini kan jelek itu sebetulnya. Kalau orang paham makna itu. Kemudian sisi itu sisi akhlak itu. Sisi transaksi, karena dalam transaksi kita membayar sesuatu mendapat apa? Karena kita tidak membayar sesuatu yang jelas. Kita membayar sesuatu tidak jelas. Apa yang kita bayar? Asuransi. Memang kita bakal mati, tapi kapan matinya? Jadi berapa yang harus kita bayarkan? Diperkirakan orang tua kita umurnya 70. Ayo kalau tiba-tiba umurnya 100 tahun, kemeng enggak? Aduh, bayar lagi. Bayar lagi. Enggak mati-mati. Lah ini enggak jelas, kita bayar sesuatu yang tidak jelas. Sementara dalam transaksi yang tidak jelas, ini jelas batal. Kita membayar sesuatu yang enggak jelas. Kita beli, membeli sesuatu, tapi yang kita beli tidak jelas, itu kan secara fikih tidak sah. Harus ada jelas jumlahnya berapa yang harus aku peroleh dan berapa yang harus aku bayar. Jumlahnya berapa yang harus aku peroleh, apa yang aku dapat. Aku beli motor misalnya, Ustaz, aku beli sesuatu, Ustaz, Anda kasih duit 500, beli apa? Apa aja, sah atau tidak? Yang gak sah. Jadi gak sah secara transaksi. Kemudian sisi lain, uang, kalau sisi ini secara transaksi, baru nanti boleh takmin atau istilahnya asuransi itu baru diperkenankan jika memenuhi syarat. Sifatnya adalah ta'awun, tolong-menolong. Misalnya begini, komunitas Al-Bahjah punya kewajiban menolong temannya dengan cara infak wajib 5.000 per bulan. Semua yang menjadi anggota ini kapan mati berhak mendapatkan santunan 10 juta. Nah, ini wajar, normal. Itu yang diajarkan. Jadi kita jadi kapan orang itu mampu membayar? Kalau ternyata nanti tidak mampu bayar, bagaimana? Ya tetap, karena dia sudah menjadi keluarga kita. Itu komunitas. Makanya yang bisa, paling bisa menjalankan takmin secara benar nanti adalah pemerintahan. Jadi mungkin pegawai negeri dimintai sumbangan wajib dalam irama tolong menolong berapa, 5.000. Setelah dikumpulkan nanti dikembangkan duit itu. Jadi nanti kapan yang mati, besok, lusa, atau tahun depan, tetap. Jadi ini sumbangan untuk tolong menolong. Ini sifatnya begitu, bukan sifatnya membeli. Sebab kalau sifatnya membeli itu, lihat, transaksi jahat. Kalau kita tidak bisa melanjutkan, hangus tuh. Diminta nggak boleh, ini kedoliman tuh. Nah, ini dari banyak hal. Jadi kalau ta'awun asuransi yang benar, ya justru yang tidak mampu, terbukti tidak mampu, dia lebih berhak ditolong, bukan malah diinjak. Mestinya diperhatikan, tapi malah dicekik. musibah. Ah itu. Kemudian setelah itu uangnya itu yang kita kumpulkan itu harus digunakan atau dikembangkan dalam bisnis yang halal. Dan sekarang kita pengen tahu takmin yang katanya syar'i ini duit taruh di mana yang kita titipin. Kalau ternyata duitnya ditaruh di bank konvensional dibungakan lagi, sama aja bohong. Jadi harus jelas. Makanya kita mendukung. Ada tulisan enggak? Tulisan kami tentang sedikit ada satu lembar tentang masalah takmin, ada takmin yang halal dan yang takmin yang tidak halal itu ada. Sudah pernah ditanyakan di radar kalau salah. Bagaimana asuransi yang halal dan tidak halal? Ya. Baik. Itu. Jadi ada asuransi kayak begitu. Kemudian digunakan untuk apa uang itu? Dikumpulkan. Setelah itu digunakan untuk bisnis yang halal. Sehingga misalnya komunitas Al-Bahjah yang hanya 100 orang ini, 5.000, 5.000, 5.000, Masya Allah menjadi kaya raya. Bisa saja suatu saat kebutuhan jamaah ini akan dipenuhi. Yang sakit gratis punya rumah sakit. Yang ini, Masya Allah. Dan itu yang menangani paling tepat adalah pemerintah. Tapi selain pemerintah nanti main cekik. Tapi pemerintah pun karena tidak ngerti syar'i, ya cekik. Sekarang yang ada bunga dan sebagainya itu bukan menyelamatkan orang. Sudah tidak mampu. Malah ada orang sudah kita tidak mampu, ternyata malah hangus. Ada yang mau berhenti, dipotong. Memang mainnya seperti itu. Sebab kalau urusan sama dunia-dunia semacam itu adalah memang kita berurusan dengan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Jadi susah. Ajal Allah yang nanam. Nah, nanti ada beda satu takmin mau tidak mau. Nanti ada pertanyaan. Kita kan kalau setiap naik pesawat kan kita mesti masuk asuransi ini dan sebagainya, naik kereta asuransi. Tiba-tiba ada pesawat yang meledos, der, dapat asuransi 80 juta, diambil atau tidak? Nah, ini pertanyaan lain ini. Masalahnya lain ini. Nah, jadi itu adalah upaya pemerintah di dalam memberikan santunan ya kepada para kaum yang terdapat musibah dan sebagainya. Dan kita mengikuti asuransinya adalah bukan karena kehendak kita. Diambil atau tidak? Ya kalau masalah keutamanya tidak perlu diambil. Akan tapi nanti babnya lain. Bisa saja itu sehotnya dari pemerintah adalah bantuan. Bantuan, kita membayar asuransi tapi bukan tujuan untuk mendapatkan itu. Beda nanti dijelaskan itu ada. Kalau kita sengaja untuk mencari itu, ya siapa yang mau ya? Saya pengen naik pesawat, mati di pesawat aja lah biar anak saya dapat duit. Ada enggak itu? Enggak ada. Jadi saya beli tiket pesawat 500 ribu ke Jawa Timur. Tujuannya apa? Ya biar anak saya dapat duit, saya pengen mati di pesawat saja. Ada itu semua. Hah? Jadi tidak ada. Jadi bukan karena mencari-cari, maka itu dimaafkan bagi kita. Karena kita tidak mencari, tiba-tiba dikirim duit 80 juta. Mau? Kok mau mati di pesawat? Hah? Jangan pengen sehat, seker-buker, mati kok mau, dikasih 80 juta, seru mati deh. Itu menunjukkan kamu gak khusyuk dengarnya itu. Ya, aja. Untung ini berandai-andai kalau doa ya. Berandai-andai saja, semoga selamat semuanya. Baik, ada huwa masalah takmin. Cukup insya Allah.